tak ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Apa adanya, bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Ayo, suling mundi.